رحمه الله تعالى الحال، حال. Qala beliau berkata, tahu hal kan? Keadaan secara bahasa. Alhamdulillah. Al-hal, hal, keadaan. Qala beliau berkata, babul hal, bab hal. Huwa dia adalah al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Sangat mudah kalau belajar hal ini. Yang penting antum paham pengertiannya sama nanti syaratnya. Hal sama tamyiz itu sangat mudah. Dia ini hal adalah isim. Namanya hal harus isim. Nanti insya Allah di buku yang di atas lagi lebih dipertajam itu. Isimnya yang bagaimana? Paham gak? Nanti di kitab di atas. Dia harus isim. Dan nanti anda sembarang isim dia. Isimnya tertentu. Tidak semua isim bisa menjadi hal. Tapi itu nanti di kitab di atas. Dia harus isim. Dan hukumnya harus al-mansub. Harus mansub. Namanya hal harus apa? Mansub. Fungsinya. Tujuan dia didatangkan. Al-mufassiru. Dia menjelaskan. Lima. Li terhadap ma apa yang. Imbahama yang terhadap apa yang samar, yang belum jelas, minal hayat, berupa keadaan. Nah, apa keadaannya? Ini, itu hal nanti. Dia datang untuk menjelaskan apa? Keadaan. Mudah sekali kan? Menjelaskan keadaan. Nah, contoh, kaulika perkataan antum, ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Rokiban, rokibtul farosa musrojan, man hal? Bukan al-farosa? Bukan. Lakitu abdallahi rokiban, man hal? Rokiban. Wa ma asbah dzalik. Dan apa yang serupa dengan itu? Beliau contohkan tiga sengaja. Contoh pertama untuk hal dari fa'il, bisa. Contoh kedua itu hal dari maf'ul, bisa. Paham kan? Karena musrojan hal dari al-farosa. Jelas ini? Hal dari al-farosa. Kemudian contoh ketiga, laki itu abdallahi rokiban. Bisa hal dari saya, bisa juga hal dari apa? Abdullah. Paham gak? Ini yang berkendara ini bisa saya menjumpai Abdullah dalam keadaan saya berkendara. Bisa juga saya menjumpai Abdullah dalam keadaan Abdullah berkendaraan. Paham gak? Bisa itimal, maf'ul atau fa'il. Bisa. Dan apa yang menyerupai hal ini? Ini sangat mudah sekali, masya Allah. Aku katakan, Arabi minal mansubati al-halu. Yang keempat dari yang dinasab adalah hal. Wahologotan, dan dia secara bahasa, ma'alahil insan min khairin aw syarrin. Ma'alai apa yang di atasnya al-insan, seorang. Apa yang seorang itu di atasnya, berada di atasnya. Min khair berupa kebaikan. Min khair berupa kebaikan, ausar atau keburukan. Pokoknya, baik atau buruk itu namanya apa? Keadaan. Misalnya kalau ditanya, bagaimana keadaanmu? Sakit. Itu namanya apa? Buruk yang dia dapatkan. Bang, bagaimana keadaanmu? Sehat. Nah, itu namanya apa ini? Keadaannya itu sehat. Yaitu dia apa? Baik. Paham? Hal secara bahasa. Wastilahan, sementara secara istilah, ma dzakarul musannifu biqoulihi huwal ismu ila akhirih. Sementara secara istilah adalah apa yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala dengan ucapan beliau di matan huwal ismu sampai akhirnya. Faqaluhu, perkataan beliau al ism. Perkataan penulis isim. Sorihan kana au muawwalan bisori. Masya Allah. Isim di sini apakah jelas-jelas isim? Atau yang ditakwil ke jelas? Artinya tadinya tidak jelas kalau ini hal. Kemudian bisa ditakwil menjadi apa? Hal. Paham gak? Sebelum kita lihat buku, misalnya begini. Yang antum telah lewat di pembahasan sami itu. Pembahasan apa? Sami itu yang diperselisihkan apakah dia menasab dua maf'ul atau bukan di pembahasan apa? Donna. Paham ini? Contoh yang sorry untuk katakan seperti tadi. Ja'a Zaidun. Ya, Kiban. Ini namanya sorry. Tau sorry? Jelas kalau dia sebagai apa? Hal. Paham kan ini? Jelas kalau dia sebagai hal. Contoh yang tidak jelas seperti yang telah lewat bersama kita dulu. Sami itu Zaidan. Ya, bro. Contoh telah lewat. Sami itu Zaidan yaqra'u. Dulu telah lewat kaidah. Ini jumlah. Jumlah yang jatuh telah ma'rifah apa hukumnya? Hal. Kan sudah kan? Jumlah yang terletas telah ma'rifah apa? Hal. Ini hal. Jelas atau tidak jelas? Paham pertanyaannya? Ini sorry atau tidak sorry? Kan kalau ini kan sorry. Apa artinya sorry? Jelas dia nyata sebagai hal. Kalau ini nih, jelas gak sebagai hal? Tidak terlalu jelas, karena tidak sama dengan ini. Terpenuhi syarat hal, nakiro. Paham gak? Ya, ini tidak sorry. Tapi bisa sorry kalau ditakwil ke sorry. Inilah nanti namanya mu'awal. Mu'awal, di apa? Asori. Ditakwil ke sorry bisa. Karena sami'tu Zaidan yaqra'u, saya mendengar Zaid dia sedang dalam keadaan dia membaca. Bisa antum katakan sami'tu Zaidan qari'an. Sami'tu Zaidan qari'an. Saya mendengar Zaid dalam keadaan dia membaca. Ada masalah? Hah? Jadi ini namanya tidak sorry. Kemudian ditakwil ke mana? Ke sorry. Ini namanya takwilnya. Tahu takwil? Diubah ke sorry, itu artinya mu'awal. Tahu mu'awal? Ditawil, diubah. Tadinya tidak jelas, ditawil ke jelas. Apa artinya ditawil? Apa artinya ditawil? Diubah ke jelas. Dipahami? Nah, disinilah letak nanti yang isim tidak sorry. Paham? Kan ini tidak jelas isim ini. Ya kru'u kan dia fi'il. Tapi bisa ditawil ke isim. Paham gak ini? Paham Ahmad? Paham Ahmad? Belum? Mubad? Paham? Ahmad? Yang kurus saja paham. Paham Ahmad? Belum, jangan dipaksa gara-gara saya bilang yang kurus saja paham, langsung dia bilang paham. Ya, ini saudara, yang tidak sorry ini rata-rata begini modelnya. Ada jumlah terletas setelah apa? Ada jumlah terletas setelah apa? Nih, ma'rifah. Rata-rata yang tidak sorry itu jumlah. Rata-rata yang tidak sorry itu apa? Kalau datang berupa apa? Jumlah, kan namanya jumlah itu tidak jelas sebagai apa? Hal. Kalau pemula agak susah menentukan ini hal ini. Paham gak? Ini namanya tidak jelas, karena pemula belum tahu dia. Paham? Jelas ini? Rata-rata begini, kalau ada ciri-cirinya ini, ada jumlah terletak setelah ma'rifah, maka ini bisa diubah menjadi hal, isim, sorry. Paham? Misalnya, yakro'u menjadi apa? Qari'an. Paham gak ini? Cuma mungkin bingungnya Ahmad, kok yakro'u jadi qari'an? Itu, bukan itu? Bukan jadi, alhamdulillah. Apa hal ini antum tidak paham? Apa? Cara apanya? Menjadikan ini kehal. Apa yang tidak jelas? Sama dengan antum bilang begini Ahmad. Antum bilang ini. Ra'aitu. Ra'aitu Ahmada. Paham? Ra'aitu Ahmada apa artinya itu? Saya melihat Ahmad. As-Sami apa? Enggak usah. Ra'aitu Ahmada yakulu. Santai saudara. So, contoh saja. Ra'aitu Ahmada yakulu. Paham enggak ini? Lihat. Ini Ahmad apa? Maf'ulun bi. Ini apa? Lihat ketentuannya. Kalau ini kan jumlah namanya, jumlah fi'li, fi'li ya. Kalau ada jumlah terlihat setelah ma'rifah, maka dia apa? Hal. Hal sorry atau tidak sorry? Hah? Kan tidak sorry. Tapi yang tidak sorry ini bisa dijadikan menjadi sorry. Itulah namanya mu'awwal. Dita'wil. Diubah ke sorry. Menjadi isim sorry. Antum bilang ra'aitu Ahmada akilan. Saya melihat Ahmad dalam keadaan sedang makan. Paham? Paham gak ini? Dipahami? Paham gak? Jadi ini apa ini? Hal atau bukan? Hal. Sorry atau bukan? Sorry setelah di ta'wil. Paham? Berarti hal bisa dua. Bisa sorry. Bisa juga apa? Mu'awwal bisori. Sudah tahu mu'awwal bisori? Ini hal yang baru di sini. Ini yang baru di sini. Ternyata ada hal yang bisa ditakwil ke sori. Paham? Perhatian ciri-cirinya baik-baik. Terlihat setelah apa? Ma'rifah. Paham kan insya Allah? Alhamdulillah. Jadi dia bisa sori, bisa juga ditakwil ke sori. Sekarang pas sori, apa itu yang jelas? Apa itu yang jelas yang sorry? Wa huwa alladhi la yahtaju fi ja'alihi halan ila ta'wilin. Masya Allah. Yang jelas itu artinya, huwa alladhi dia adalah yang la tidak yahtaju, tidak butuh. Tidak butuh, yahtaj tidak butuh, la yahtaj tidak butuh. Fi dalam ja'alihi menjadikannya halan sebagai hal. Dia adalah yang tidak butuh untuk menjadikannya sebagai hal ila ta'wil. Tidak butuh kepada siapa? Tidak butuh kepada ta'wil. Nih, nih, contoh. Ja'a Zaidun Rokiban. Butuh ta'wil? Ja'a Zaidun Rokiban. Mana hal? Butuh dita'wil? Tidak butuh. Kalau tidak butuh, maka namanya apa? Hal? Sorry. Paham? Yang tidak butuh ditakwil namanya ha-sori. Bertambah ilmu. Paham gak ini insya Allah? Alhamdulillah. Ini sorry. Contoh beliau katakan. Nah contoh. Ja'a Zaidun dohikan. Datang Zaid dalam keadaan ketawa. Paham gak ini? Datang Zaid dalam keadaan dia apa? Ketawa. Ini dohikan. Kata beliau padohikan hal-sori. Dohikan hal yang sorry. Kan tidak butuh di? Tidak butuh di? Ta'wil. Hal sorry min Zaid. Hal sorry dari Zaid. Jelas ini. Wal mu'awwal bis sorry. Dan yang dita'wil diubah ke sorry. Hualadhi yahtaju fi ja'li halan ila ta'wilin. Dia adalah yang butuh. Kalau tadi yang tidak butuh. Kalau ini dia yang butuh. Dalam menjadikannya sebagai hal kepada apa? Ta'wil. Butuh dita'wil. Wahada yasmalul jumlah wasibuhuha. Masya Allah. Ini mencakup jumlah atau yang menyerupai jumlah. Kata beliau, nah contoh ya. Ja'a Zaidun yadhaku. Ja'a Zaidun yadhaku. Ini sama dengan antum bilang ja'a Zaidun dohikan. Sama. Paham ini? Mirip, langsung. Karena bisa ditakwil. Kata beliau, fa'inna qawlaka. Sesungguhnya ucapan antum, yadhaku fi ta'wili qawlika. Bisa ditakwil. Diubah ke ucapan kamu. Dohikan. Sama. Paham gak ini insya Allah? Wasibul jumlah, demikian pula bisa subuh sibul jumlah. Kalau sibul jumlah lebih gampang lagi. Karena antum tinggal ta'wilkan kata mustaqirron, kainan, atau hasilan. Ini telah lewat. Kalau dulu sebagai mukhabar, maka marfu. Kalau ini sebagai hal, maka apa? Maka apa? Masuk paling gampang kalau dia. Ya, lihat. Ja'a Zaidun indaka. Apa antum takdirkan? Ja'a Zaidun mustaqirron indaka. Kan sudah dikasih tahu dulu bahwa kalau ada jar majrur atau dorob, maka takdirnya itu salah satu dari tiga. Bisa antum bilang mustaqirron, bisa hasilun, bisa kainun. Itu kalau khobar marfu. Kalau antum ta'wil menjadi hal, berarti mansub. Begitu saja. Bang, seperti dulu Zaidun fidari. Apa antum katakan? Zaidun mustaqirron fidari. Kalau sekarang sebagai hal, ja'a Zaidun indak. Datang Zaid dalam keadaan dia di sisimu. Apa antum bilang? Ja'a Zaidun mustaqirron indaka. Paham enggak? Au fidari, maksudnya ja'a Zaidun fidari. Apa antum takdirkan? Ja'a Zaidun mustaqirron fidari. Buat marfu. Buat dia menjadi apa? Marfu. Lihat. Fa inna qaulaka, sesungguhnya ucapan kamu indaka atau fidari fi ta'wili qaulika mustaqirron. Paham enggak? Paham? Saya sudah kasih tahu dulu dari awal bahwa ini takdirnya. Kalau jar majrur atau dorob menjadi mubtada, demikian pula kalau dorob atau jar majrur menjadi apa? Hal kelihatannya. Menjadi khobar tadi ya? Menjadi khobar. Demikian pula kalau dia menjadi apa? Hal kelihatannya. Paham enggak ini? Itulah takdirnya, sama semua. Cuman bedanya, kalau antum takdirkan khobar marfu, kalau antum takdirkan hal maka apa? Man mansub. Jadi tergantung. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa qauluhu al-mansub, perkataan beliau namanya hal itu mansub, kharaja bil marfu wal majrur. Keluar dengannya marfu dan majrur. Falaikun wahidun minuh mahalan, maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi hal. Tidak akan pernah ada yang marfu atau majrur menjadi hal. Qulu al-mufassir, perkataan beliau yang menjelaskan. Apa al-mufassir? Ay al-mubayyin, yang menjelaskan. Al-mufassiru artinya al-mubayyinu, yang menjelaskan. Qulu liman bahama, perkataan beliau terhadap yang masih samar. Ay apa artinya liman bahama? Ay khofiya. Imbahama artinya khofiya, samar, tertutup, tidak ditahu. Wa qawluhu minal hay'at, perkataan beliau berupa hay'at. Apa arti hay'at? Ay as-sifat, sifat-sifatnya. Bagaimana dia datang, apa sifatnya? Paham ini? Fal maqsudu minal hal bayanu hay'ah, maka diinginkan dari hal adalah menjelaskan hay'ah, yaitu sifat, yaitu sifatnya. Sohibuhu waktu buku ilfi'ili, sifat atau keadaan pelakunya, pemiliknya. Kan ada hal, ada sohibul hal. Untuk menjelaskan sohibnya, pemilik keadaan, waktu buku ilfi'ili, saat terjadinya pekerjaan. Paham gak? Bagaimana keadaannya? Berdiri, ya, duduk, berkendaraan, jalan kaki. Paham ini? Ini yang dia ingin jelaskan. Jelas ini? Sebelum kita lanjut. Jelas? Jelas, alhamdulillah. Tambih. Kemudian belum mengingatkan. Kan ada sedikit lafaz yang belum pakai, itu agak asing sedikit. Ya? Tidak biasa dipakai. Qaulul musannifi, ucapan penulis imbahama. Itu saja yang belum kritik kata imbahama. Imbahama hadihi al-lafdatu ghairu ma'rufatin fi kalamil arabi. Lafaz ini, lafaz imbahama, itu tidak terlalu dikenal dalam bahasa Arab, dalam ucapannya orang Arab. Wal ma'rufu fi kalamihim, yang paling terkenalnya dalam ucapan mereka, kalau mereka ingin katakan samar, mereka bilang istabhama. Jadi bukan imbahama, tapi mereka bilang apa? Istabhama. Paham gak ini? Ini saja. Dia ganti. Fasawab at-ta'biru bih. Maka benarnya seharusnya beliau takbir dengan kata istabhama. Paham gak ini? Seharusnya yang benarnya. Kama nabbah alaihi ghairu wahidin min a'immatil lughah. kama sebagaimana nabbaha yang diingatkan, nabbaha diingatkan alai atasnya ghairu wahid, selain satu orang. Apa maksudnya itu? Dia bilang yang diingatkan oleh selain satu orang, bukan satu orang mengingatkannya. Berarti berapa? Banyak orang yang mengingatkan min a'immatil lughah, dari para a'immah bahasa Arab. Paham kan? Ini hanya sekedar kalimat saja. Yang paling terkenalnya seharusnya beliau katakan istabhama, limas tabhama, bukan liman, limam bahama. Paham kan? Ini masalah penggunaan. Semalam kemudian ketahuilah annal hal, ini beliau terangkan sebagaimana contoh beliau datangkan. Kemudian ketahuilah annal hal, bahasanya hal, ta'ti imma mubayyinatun li hayatil fa'ili nasson. Kadang dahal, bahasanya hal, ta'ti datang, imma kadang mubayyinatun menjelaskan, li hay'a untuk keadaan, fa'il nasson secara pasti. Untuk menjelaskan keadaan fa'il secara apa? Secara pasti. Pasti ini keadaannya siapa yang dia jelaskan? Fa'il. Antum bisa pastikan. Contoh, ja'a zaidun rokiban. Keadaan siapa yang dia jelaskan? Zaid, fa'il. Fa'il, pasti. Wa qawlu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fakharaja minha, maka dia keluar darinya. Dia keluar darinya. Kharaja ada fa'ilnya, dhamir mustatir. Takdirnya huwa, maka dia keluar darinya, khaifa, dalam keadaan takut. Ini khaifan hal dari siapa? Hah? Dhamir mustatir tadi yang menjadi apa, Pak? Fa'il. Paham gak ini? Ini jelas. Fa rakiban hal min zaid. Rakiba hal min zaid. Ya? Bayyanat hayatuhu waqta maji'ihi. Menjelaskan keadaannya Zaid waktu datangnya. Paham? Bagaimana waktu datangnya Zaid? Oh, dia dah berkendara? Berkendaraan. Li'anna qawlaka, karena ucapan antum ja'a Zaidun. Ucapan antum ja'a Zaidun. La yu'lamu minhu. Tidak diketahui darinya. Ala ayyi hayatin ja'a. Di atas keadaan apa dia datang. Paham kan? Ketika antum bilang ja'a Zaid. Oh, tidak tahu antum jalan kaki, pakai motor, pakai mobil. Paham kan? Tidak tahu. Langsung dia bilang rokiban, langsung jelas. Oh, ternyata berkendaraan. Paham gak ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, wa khaifan halun min fa'ilin. Min fa'ili khoroja al-mustatir fi. Dan khaifan adalah hal dari fa'il. Fa'ilnya khoroja, yang disembunyikan padanya. Bayanat hayatuhu waqta hurujihi. Menjelaskan keadaannya saat dia keluar. Paham gak ini? Saat dia keluar. Ini jelas. Au mubayyinah, ayu au mubayyinatun li hayatil maf'ul nasson. Atau dia datang menjelaskan keadaan maf'ul secara pasti. Tidak bisa yang lain. Ini pokoknya halnya siapa ini? Maf'ul secara nas, secara pasti. Nah, contoh. Rokitul farosa musrojan. Saya menaiki kuda dalam keadaan dia berpelana. Halnya siapa ini musrojan? Halnya siapa ini? Al-farosa. Bisa enggak ihtimal halnya itu? Ihtimal enggak? Kemungkinan enggak? Mungkin enggak halnya itu? Ah, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin? Ah? Tidak mungkin. Paham enggak ini? Ya, antum bilang, bukan gadis ini semua ini. Ini laki. Laki itu kalau ia bilang. Paham enggak? Mungkin enggak Mas Rojan menjadi halnya itu? Enggak. Paham kan? Iya. Tidak mungkin. Ini namanya nas. Pasti. Halnya siapa? Nason itu artinya tidak ada kemungkinan lain. Nason artinya apa? Tidak ada apa? Kemungkinan lain. Paham kan ini? Iya. Itu dia. Itu artinya nas. Iya. Itu artinya nas. Ini jelas sekali. Wa qawlu rahmanir rahim. Dan firman Allah yang maha rahman lagi maha rahim. Ya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. kami mengutusmu kepada manusia sebagai seorang rasul. Ini rasulan hal dari siapa? Allah. Ha? Hal dari siapa? Ka, mempulung mi. Paham enggak? Mungkin enggak hal dari dia yang mengutus? Enggak mungkin. Masa kami utus kamu sebagai seorang rasul, kaminya lagi menjadi rasul? Enggak mungkin. Ini pasti hal dari siapa? Maf'ulun bi kaka. Kan kaka kalau bersama dengan fi'il pasti dia sebagai apa? Maf'ulun bi. Alhamdulillah. Fa musrojan hal minal faros. Maka musrojan hal dari kata al-faros. Bayanat hayatuhu waqta ar-rukubi alaih. Menjelaskan keadaannya, itu keadaan kuda waktu dinaiki atasnya. Paham? Kuda itu saat dinaiki dia ber pelana. Wa rasulan halun minal kaf. Dan rasulan hal dari kaf. Bayanat hayatuhu waqta irsalihi. Menjelaskan keadaannya saat diutus. Dia diutus menjadi seorang rasul keadaannya. Paham gak ini? Iya. Ada antum sering baca doa setelah azan? Raditu billahi robban. Paham gak? Sebagai apa itu? Robban. Hal. Dah? Wabil islami dinan. Sebagai apa? Hal. Wabi muhammadin. Hah? Rasulan. Wa nabiya. Rasulan. Atau nabiyan. Apa dia? Hal. Paham gak itu? Hal. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, au mubayyin li hayatil fa'il wal maf'ul nasson. Bisa juga dia datang menjelaskan keadaan fa'il dan keadaan maf'ul nas. Tidak ada kemungkinan lain. Bisa dua-duanya. Bisa apa? Dua-duanya. Contoh, lakitu abdallahi rokibaini. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan keduanya berkendaraan. Kalau ini bisa enggak? Tuh sama Abdullah. Bisa kan dia bilang keduanya. Keduanya berkendaraan. Fa rokibain hal minan fa'il. Wahatta rokibain hal dari fa'il. Yaitu ta fi lakitu pada kata lakitu. Wa minan maf'ul dan hal dari maf'ul. Wahu Abdullah. Ya wal ma'na dan arti dari kalimat ini. Lakitu abdallahi hala kauni rokiban wa kaunihi rokiban. Maknanya panjang. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan saya berkendaraan. Dan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Paham kan? Ini maknanya. Dua-duanya. Au mubayyin li hayatihi ma ihtimalan. Masya Allah. Atau menjelaskan keadaan keduanya tapi apa? Ihtimal. Bukan nas. Paham? Ihtimal lawan dari nas. Maksudnya mungkin fa'il, mungkin maf'ul. Paham gak ini? Contoh, lakitu abdallahi rokiban. Mufrad, mufrad. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan apa? Berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Saya atau Abdullah? Bisa. Ini namanya ihtimal. Bisa saya, bisa juga siapa? Abdullah. Dari mana kita tahu? Ya nanti korina. Di orang yang berbicara. Jelas ini? Ini namanya ihtimalan. Farokiban hal. Rokiban itu halun. Imma minal fa'il wa imma minal maf'ul. Bisa dari fa'il, bisa juga dari maf'ul. Au mubayyina li hayatil majrur. Masya Allah. Hal itu juga bisa datang menjelaskan keadaan apa? Kata yang dijar. Yang berarti terpenuhi syarat. Dia ma'rifah. Paham? Bisa juga. Tidak harus yang diropa. Tidak harus yang dinasab. Bahkan boleh juga yang dijar. Contoh. Marartu bihindin. Rokibatan. Saya lewat dengan hindin. Hindun. Dalam keadaan apa? Dia berkendaraan. Tapi ini. Rokibatan itu halnya siapa? Saya atau hindun? Hah? Hah? Kenapa hindun bukan saya? Hah? Muannas, rokibatan. Kalau dia bilang rokiban, berarti hal dari siapa? Tu. Paham? Tapi kalau dia yang bilang begini nih, marortu bihindin, yang bilang perempuan juga? Kan boleh tu itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau yang bilang perempuan juga? Maka ini apa? memang bisa hal dari hin, bisa hal dari tu, paham tak? Tapi kan beliau sudah bilang tadi hal dari majrur. Ya majrur di sini siapa? Hindin, paham tak? Paham palu? Wa qulu ta'ala, firman Allah ta'ala, anittabi millata ibrahima hanifa. Hanifa apa irobnya? Hal. Antum ditanya halnya siapa? Halnya siapa? Ibrahim. Ibrahim di sini marfu mansub majrur. Hah? Majrur, tapi fathah apa lu? Hah? Apa? Ah, ismul ladzi la yasrif, bahasa Palu. Alhamdulillah. Farokibatan halun, maka rokibatan adalah hal min hindin dari hin. Ya, al majrur bil harfi yang dijar dengan huruf jar. Wa hanifan hal min Ibrahim. Hanifan adalah hal dari Ibrahim. Al majrur bi idafati millah ilaihi yang dijar dengan diidafakannya apa? Millah padanya. Jelas? Alhamdulillah. Syurutul hali wa syuruti sahibihi. Terakhir ini, syarat hal dan syarat pemilik hal. Ya, syarat hal dan syarat siapa? Pemilik hal itu sendiri. Qala, bila berkata, la yakunul hal illa nakira. Tidak akan ada hal kecuali pasti apa? Nakira. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Syarat kedua, tidak boleh ada hal kecuali setelah sempurnanya apa? Kalimat. Ana sudah jelaskan dulu sempurnanya kalimat maksudnya apa? Fi'il sudah ada? Fa'il mubtada sudah ada? Khabarnya. Paham enggak? Baru dia datang karena ini hanyalah fadla, pelengkap dari kalimat. Wa la yakunu sahibuha ila ma'rifah. Sementara yang diterangkan keadaannya tidak akan boleh ada kecuali pasti apa? Ma'rifah. Paham enggak? Harus pemilik keadaan ma'rifah. Kalau nakiro, tidak jadi. Tidak jadi. Paham kan? Harus ma'rifah. Aku katakan. Al-aslu fil hali antakuna nakirotan. Masya Allah. Beliau katakan, asal dalam hal harus nakiro. Beliau bilang asal, kenapa? Kan di sana ada masalah. Kadang datang hal ma'rifah. Masalah. Paham kan? Tapi beliau bilang, asal dalam hal apa? Ma'rifah. Asal dalam hal nakiro. Kama fi jami'il amtilatil mutaqaddimati. Sebagaimana pada seluruh contoh telah lewat. Fa'in ja'at bilafdil ma'rifah. Kalau datang dengan kata atau lafad yang ma'rifah. Wajib ta'wiluha binakirotin. Wajib dita'wil ke nakiro. Apa artinya ta'wil tadi? Wajib diubah ke nakiro. Belakang contohkan sama antum. Kata memang selalu mansub padahal dia ma'rifah. Lihat. Ja'a zaidun wahdahu. Mana hal? Antum dari mana hal? Wahdahu. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa? Sandarkan kepada apa? Domir. Paham? Ini kata dimanapun antum jumpai pasti mansub. Dah? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Coba perhatikan. Dah? Dimanapun antum jumpai dia selalu apa? Mansub. Kalau antum ditanya sebagai apa? Sebagai apa dia? Hal. Tapi antum nanti diprotes. Hal kok ma'rifah? Kita bilang dita'wil ke nakiro. Apa artinya wahdahu? Saya datang Zaid wahdahu. Dalam keadaan apa? Sendiri. Berarti sama dengan antum katakan begini. Ya. Ja'a Zaidun mun faridan. Sama. Ja'a Zaidun mun faridan. Datang Zaid dalam keadaan apa? Sendiri. Ini ta'wilnya. Wahdahu. Wahdahu. Ta'wilnya munfaridan. Paham gak ini? Ya, cari kata semaknanya. Dipahami insya Allah? Ini dia. Jadi, dia walaupun ma'rifah tapi ditawil ke mana? Ditawil ke? Nakiro. Jadi, kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, sendiri. Paham gak ini? Mumparidan. Jelas? Jelas ini? Jadi kalau datang hal berupa ma'rifah, maka langsung ditawil ke mana? Ke nakiro. Dan yang paling terkenal ini kata, wahdahu. Ini kata. Wajau, demikian pula ini mereka bilang wajau al-jammal gotiro. Halnya al-jamma, marifat onakiro. Al-jammal gopir, al-jammal gopir itu jemaah yang banyak. Yaitu dua kata ini bisa antum tawil ke satu kata. Ja'u jami'an. Paham enggak? Ja'u jami'an. Mereka datang seluruhnya. Paham enggak? Paham enggak ini? Iya, al-jamahal. Padahal dia ma'rifah kan ada alnya, tapi ditawil ke nakira. Ya, kata beliau rahimallahu taala setelah itu lihat, ya, fa wahdahu hal. Wahdahu hal. Wa huwa ma'rifatun. Dia ma'rifah bil idopati dengan diidopakan ilat domir. Karena dia diidopakan kepada apa? Domir. Fayu awwalu binakirotin. Maka dia ditakwil kena kiro wahia. Yaitu apa? Munfaridan. Sama dengan tu katakan. Ja'a zaidun munfaridan. Sama. Waljam hal wahu ma'rifah bi'al. Aljamma. Dia adalah hal. Dia ma'rifah karena ada alnya. Fayu awwalu binakirotin. Dia juga ditakwil ke nakiro wahia, dan dia adalah apa? Jami'an. Paham gak ini? Jelas? Alhamdulillah. Wal aslu fil hali aidon. Kemudian kata beliau, dan asal pada hal juga anta'ati ba'da tamamil kalami. Dia datang setelah sempurnanya kalimat. Kenapa? Li'annaha fadlatun. Karena dia itu pelengkap. Dia datang setelah sempurnanya kalimat karena dia adalah pelengkap, bukan pokok kalimat. Paham gak ini? Beda kalau fa'il, khobar, itu semua pokok kalimat. Kalau ini hal sebagai apa? Pelengkap. Artinya sebenarnya kalau dia tidak ada, tidak masalah. Paham? Ya? Tidak masalah. Cuma kadang suatu keadaan nanti dia harus ada. Walaupun dia hanya apa? Fadlah. Ya. Ma wa ma'na tamamil kalam, arti tamamil kalam, ini yang digaris bawahi. Tamamil kalam artinya apa? An ya'khudal fi'ilu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Yaitu fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada' sudah ada apanya? Khabarnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Fal awal, maka yang pertama maksudnya fi'il sudah ada fa'ilnya, ka jami'i al-amtilatil mutaqaddimati, seperti seluruh contoh yang telah lewat. Paham? Seluruh contoh yang telah lewat itulah fi'il sudah ambil fa'ilnya. Wanah dan contoh wanahu qouli ta'ala, contoh lain firman Allah ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Hal dari siapa ini maraha? Hal dari siapa? Domir mustatir. Takdirnya apa? Anta. Paham? Dalam tamsi. Paham gak ini insyaAllah? Alhamdulillah. Fa marohan hal. Marohan halun. Ja'at ba'daan akhodal fi'lu. Datang setelah fi'il mengambil. Ya. Wahuwa tamsi. Yaitu tamsi fa'ilahu. Dan setelah dia mengambil, yaitu tamsi mengambil fa'ilnya. Al mustatir fi. Yang di sembunyikan padanya. Paham enggak? Selesai. Asal yang kedua, maksudnya setelah mubtada mengambil khobarnya. Contoh kakolika ucapan antum, zaidun tajirun aminan. Lihat, zaidun tajirun aminan. Aminan sebagai apa? Aminan sebagai apa? Hal. Paham? Hal datang setelah mubtada mengambil khobar. Paham? Karena Zaidun mubtada, tajirun khobar. Paham enggak? Sudah lengkap baru dia datang. Wa qulu ta'ala wa huwal haqqu musaddiqo. Huwa mubtada. Al haqqu khobar. Musaddiqo hal. Paham enggak ini? Wa selesai. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa kullun min, maka setiap dari aminan wa musaddiqon halun. Itu hal. Ja'at ba'da an akhadal mubtada an akhadal mubtada'u khabarahu, datang setelah mubtada mengambil khabarnya. Jelas ya? Mudah sekali alhamdulillah. Waqad yataqaddamul hal. Ah, ini perhatikan faedah tambahan ini saudara. Faedah tambahan, waqad yataqaddamul hal ala khilafil asl. Kadang hal berada di depan Pak, mendahului sahibul hal. Ini saja nanti perlu diketahui antum. Kadang hal itu mendahului siapa? Sahibul hal. Kadang dia jawazan, jawazan artinya boleh di depan, boleh di belakang. Paham enggak ini? Jawazan artinya boleh. Dalam keadaan dia apa? Boleh. Nah, contoh rokiban ja'a Zaid. Hati-hati, rokiban ja'a Zaidun. Boleh juga antum bilang apa? Ja'a Zaidun rokiban. Pokoknya dia mau di depan atau di belakang, tetap dia sebagai apa? Tetap dia sebagai apa? Hal. Farokiban hal muqaddam jawazan. Rokiban hal yang dikedepankan secara boleh. Kenapa dibilang secara boleh? Bidalili jawazi ta'akhirihi alal asli. Dengan dalil bolehnya dia diakhirkan di atas asalnya. Dengan dalil bolehnya dia diakhirkan di atas apa? Asalnya. Yaitu antum katakan kata melufat aqulu ja'a Zaidun rokiban. Paham kan? Alhamdulillah. Wa imma jawab wujuban. Kadang juga wajib di depan. Artinya tidak boleh di belakang sama sekali. Wajib di mana? Di depan. Kapan ini? Ada syaratnya. Yang ini antum garis bawahi. Tempat wajibnya ini. Idza wadzalika idza kana laha sadrul kalam. Demikian itu idza kana laha, kalau dia memiliki hak, memang memiliki hak sadrul kalam, berada di awal kalimat. Ada kata walaupun dia asalnya di akhir, tapi dia selalu punya hak di depan. Paham gak ini? Seperti siapa itu? Ini yang paling terkenalnya. Kasma'il istifham. Kata-kata tanya. Ya, antum kan asalnya begini. Zaid siapa? Antum boleh katakan apa? Zaidun man. Paham? Tapi namanya istifham. Dia gak mau di belakang. Wajib di depan. Antum wajib bilang apa? Man Zaidun. Paham kan? Boleh jangan mengatakan begini sebenarnya. Aliun aina. Kalau bahasa kita kan Ali di mana? Kan begitu. Paham? Kalau kita Arab kan berarti ini apa? Aliun aina. Kan seharusnya begitu. Kan ini Indo kalau mau di Arab kan. Tapi Arab itu namanya kata tanya wajib di depan. Gak boleh di belakang. Berarti kita katakan apa? Ali di mana? Apa bahasa Arabnya? Aina Ali. Paham gak? Padahal antum tahu Ali adalah, anggaplah dia mubtada, aina adalah khabarnya. Karena antum bertanya tentang kabarnya apa? Ali lagi di mana? Tapi dia, walaupun dia sebagai khabar wajib di depan. Sama ini juga. Walaupun dia sebagai hal, kalau dia berupa kata tanya, wajib di mana? Di hal. Di depan, gak boleh di belakang. Jelas? Alhamdulillah. Nah, contoh kaifa ja'a Zaid. Asalnya apa? Ja'a Zaidun kaifa. Datang Zaid, bagaimana keadaannya? Paham? Tapi dia di mana ini? Gimana ini? Wajib di mana? Wajib di depan. Kaifa hal. Kan dia menjelaskan bagaimana datangnya apa? Zaid. Paham enggak? Lihat kata berupa kaifa isim istifham. Kaifa adalah isim istifham mabni al-fath, mabni di atas fathah kaifa. Fi mahali nasbin al-hal. Tapi berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Hal. Muqaddamun wujuban. Yang dikedepankan secara wajib. Wa innama wajaba taqdimu fi hadzal mithali. Dan tiada lain wajib dikedepankan dalam contoh ini. Kenapa? Li'annahu ismu istifhamin. Karena dia isim? Istifham. Nama isim istifham wajib di depan. Kata beliau, wa asma'ul istifhamin. Ini kaidah umumnya. Wa asma'ul istifhami laha sadrul kalami. Isim istifham memiliki hak di awal kalimat. Dia punya hak spesial dia. Paham gak ini? Kedudukan khusus. Selesai. Hal. Wal aslu fi sahibil hal ayakuna ma'rifah. Asal sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Harus ma'rifah. Kama ru'aita fil amtilati al-mutaqaddimati. Sebagaimana yang antum lihat di contoh-contoh yang telah lewat. Wa qada yakunu nakiro. Ini masalah ini. Ingat asal tadi. Wa qada yakunu nakiro. Kadang dia apa? Nakiro. Kadang. Qada yakunu nakirotan. Kadang dia nakiro. ala kilafil asli, menyelisihi asalnya. Menyelisihi apa? Asalnya. Lakin, perhatian baik-baik, lakin bisyartin, akan tetapi itu pun dengan syarat. Itu pun dengan syarat. Apa itu? Ayu jada musawwigun. Ayu jada musawwigun minal musawwigati allati tujawwizu allati tujawwizu maji'uhu nakirotan. Masya Allah. Akan tetapi dengan syarat, ayu jada didapatkan musawwig izin. Didapatkan musawwig. Apa artinya musawwig? Izin. Musawwig itu hal-hal yang membolehkannya. Paham ini? Ya? Harus ada musawwig. Minal musawwigat. Dari musawwigat, musawwigat. Paham? Dari izin-izin yang ditetapkan oleh ulama nahwu sendiri setelah diteliti. Akan diterangkan sebentar. Ya? Allati yang tujawizu, yang membolehkannya. Allati tujawizu, yang membolehkan. Maji'uhu nakirotan, datangnya dia dalam keadaan apa? Nakiro. Lihat, belum terangkan. Faminha, diantara hal yang membolehkannya, diantara izinnya, apa itu? Anta taqaddamal hal ala sahibiha. Kalau halnya mendahului sahibul hal. Nah, hal di depan. Sahibul halnya di mana? Di belakang. Boleh boleh sahibul hal nakiro. Contoh, lihat lebih baik contohnya. Ja'a rakiban rajulun. Mana hal? Mana hal? Rakibat. Mana sahibul hal? Rajulun. Nakira atau ma'rifa? Nakira atau ma'rifa? Nakira. Kok boleh? Boleh. Kenapa? Karena hal mendahului sahibnya. Paham kan? Satu yang membolehkannya. Farakiban hal min rajul. Wah nakiro, dia nakiro. Wasubi godalika, dibolehkan hal itu. Wasubi godalika, dan dibolehkan hal itu. Apa? Taqaddamal hal alai. Karena hal mendahului atasnya. Paham? Karena hal mendahulunya. Wa minha diantaranya juga. Antuhassasun nakiro biwasfin. Antuhassasun nakiro tu biwasfin. Dikhususkan nakiro itu dengan apa? Sifat. Maksudnya sebelum datang hal, datang duluan naatnya. Sebelum datang hal, ada duluan apanya? Naatnya. Lihat. Ja'a rajulun karimun rakiban. Paham? Datang lelaki yang mulia dalam keadaan apa? Berkendaraan. Karena kalau disifati itu sama dengan ma'rifah. Secara makna. Paham gak? Secara makna kan seperti ma'rifah kan? Datang lelaki yang mulia. Seakan-akan khusus, bukan lelaki sembarang. Paham gak? Paham buar? Kenapa antum? Hah? Antum paham ya buar? Begini saja dari tadi. Antum menghayalkan keadaan orang Palu. Aman mi. Iya. Ah, jadi lihat ini. Jadi kata beliau, antu khassasun nakiro tu biwasmin. Dikhususkan itu nakiro dengan si sifat. Tahu sifat? Naat. Sudah dinaati, baru datang apa? Hal, boleh. Farokiban hal min rojul wa nakiro. Rokiban hal dari rojul dan dia nakiro. Wasuwi godalika. Yang dibolehkan hal itu kenapa? Taksi suhu bilwas. Karena dia telah dikhususkan dengan apa? Sifat. Ya. Wa minha diantaranya juga. Anto ini ketiga. Ketiga. Yang keluar dari asal. Ini di antara tasmiknya. Anto khususun nakiro biidopati nila nakiro. Dikhususkan nakiro itu dengan disandarkan kepada apa? Nakiro. Kalau disandarkan kepada ma'rifah selesai masalah. Karena dia pasti ma'rifah. Sekarang ini dia disandarkan kepada siapa? Nakiro. Maka tetap boleh juga. Datang hal. Contoh ya. Contoh. Ja'a gulamu rojulin. Datang gulamnya rojul. Budaknya lelaki itu rokiban. Lihat. Dia diidofakan dulu. Ada mudofun ilainya. Baru datang apa? Hal ini dibolehkan. Sedikit lagi. Farokiban hal min gulam wa nakiro. Rokiban hal dari gulam dia adalah apa? Nakiro. Wasubi godalika taksisuhu bil idopa. Hal itu dibolehkan karena dia dikhususkan dengan apa? Idopa. Jelas? Jelas ini? Kemudian kata beliau, warubba maja asohibul hal nakiro bila musawwi. Tapi ini kadang sekali saudara, jarang sekali. Paham? Rubbama kadang, jarang sekali, kan rubba artinya jarang. Jarang sekali ja'a sahibul hal nakiro, datang sahibul hal nakiro bila musawwik, tanpa ada musawwik di atas tadi. Tanpa ada apa? Musawwik, tapi ini jarang sekali. Wa hadza qalilun jidda. Ini sedikit sekali. Paham enggak? Sedikit sekali. Ke hadis seperti hadis ini ya. Di antara yang dinukil dari Arab, sholla waro'ahu qaumun. Sholat di belakang beliau kaum. Kiaman. Dalam keadaan berdiri. Ini kaum. Nakiro? Nakiro. Sahibul hal. Dari kiaman. Kiaman kan hal. Bang. Coba antum lihat. Apakah dia ada musawwik? Hah? Apakah dia di sini dikedepankan daripada halnya? Tidak. Tidak. Dari sahibul halnya apa? Tidak. Apakah dia disifati? Tidak. Apakah dia diidhofahkan kepada nakiro? Tidak. Tidak ada musawwiknya. Tapi ini qalil jidda. Ini sedikit sekali. Didengar dari orang Arab. Tidak boleh untuk kiaskan. Tidak boleh buat sembarang. Kalau yang terakhir ini tidak boleh buat sembarang. Kalau tadi, yang tiga tadi, boleh untuk buat sendiri kalimatnya. Ya, tinggal disifati, didopakan, selesai. Kalau ini, tidak boleh. Simai ini. Didengar dari orang Arab. Kata beliau, fakiyaman hal min qawm wah nakiro. Kiyaman hal dari qawm dia adalah nakiro. Walaisalahu ayyu musawwigin. Tidak ada baginya musawwig apapun. Paham ini? Tidak ada sama sekali. Wahada wanahuhu. Ini dan semisalnya. Mimma sumi'a anil Arab. Di antara yang didengar dari orang Arab. Ya, yufadu kita selain Arab hanya bisa menghafalnya. Kata beliau yufadu dihafal. Wala yuqasu alai, enggak boleh dikiaskan atasnya. Paham enggak ini? Enggak boleh antum buat sembarang seperti ini. Paham enggak? Wallahu a'lamu. Alhamdulillah. Hal selesai. Paham antum? Ahmad? Paham? Atau sisa enco? Sisa enconya atau sisa pahamnya? Dua-duanya sisa.